Princess Disney. Pernah terjadi dalam sebuah kisah tentang diri yang berdiri di atas nama seni. Tentang hati yang separuh daripadanya sudah sebati, dan tentang rasa kecintaannya yang terlalu tinggi. Prasasti seni, satu tanda yang pernah ditemui, satu nama yang pernah menemani, mengisi sepenuh ruang hati, meninggalkan jauh hari-hari sepi.